rabbana fa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Hikayat fi ikrami dhaif. Nazal al imam Syafi'i radhiyallahu anhu bil imam Malik radhiyallahu an. Fasabba bi nafsihi al-ma'a ala yadayhi wa qala lahu la yurawwi'ka ma ra'aita minni. Fa khidmatu dhaif 'ala al-mudhif fardun. Ini menceritakan bagaimana para aulia, para ulama terdahulu memuliakan setiap tamu yang datang kepadanya tanpa melihat status siapa yang datang kepadanya. Kalau sekarang ketika tamu datang kepada dia, apalagi tamu itu misalnya kemuliaannya, keistimewaannya, pangkatnya, kedudukannya di bawahnya, dia seperti raja. Yang ditamu ini seperti raja. Kalau sekarang, contoh ini, bawahan datang kepada atasan. Bawahan datang kepada atasan. Atasan seperti raja. Kenapa? Yang datang adalah bawahannya. Baik itu dalam pekerjaan pabrik atau di dalam lembaga-lembaga pemerintahan seperti kepolisian dan yang lain sebagainya. Atasannya seperti raja. Kenapa? Yang datang adalah bawahannya. Sama halnya juga kalau murid datang kepada guru, datang kepada kiainya, datang kepada gusnya, yainya, ustadznya atau gusnya seperti raja. Kenapa? Yang datang muridnya. Yang datang muridnya. Tapi kita perhatikan, kita lihat, kita harus ketahui bagaimana para aulia, para ulama kita terdahulu. Ketika datang tamu kepadanya, mereka tidak pernah melihat status siapa yang datang. Tugas mereka, perbuatan mereka memuliakan siapapun yang datang kepadanya. Nah, diceritakan di sini. Imam Syafi'i ketika datang ke Imam Malik. Sebagaimana kita ketahui, Imam Syafi'i ini belajar dari Imam Malik ketika berada di kota Madinah. Jadi ketika berada di kota Madinah, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Banyak menimba ilmu, banyak menghadiri majelisnya Imam Malik, Imam Syafi'i ketika berada di Madinah. Lah Imam Malik ini, Imam Malik ini menuangkan air, membasuh tangannya Imam Syafi'i itu dengan sendirinya. Waktu di jamu makan, ya, kalau orang Arab biasanya itu makan itu bukan ke wastafel, itu bajunya nak wastafel, enggak. Atau koboan yang sudah disiapkan air tinggal nyelup-nyelup tangannya, enggak. Tapi air sendiri, tempatnya apa? Tempatnya air seperti ceret sendiri, kemudian wadah untuk menuangkan airnya sendiri. Jadi nuangkan, basuh seperti itu, dibasuh. Jadi yang menuangkan air ini Imam Malik sendiri untuk tangannya Imam Syafi'i. Jadi ada wadah bundar gini, ya, ceretnya di atasnya biasanya. Ya. Lah ceret ini isinya air, yang ini apa ibaratnya itu buangan airnya. Jadi Imam Syafi'i mencuci tangan, yang menuangkan airnya adalah Imam Malik. Siapa Imam Malik? Siapa Imam Syafi'i? Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Kalau dilihat secara kasat mata, ini murid kurang ajar. Bagaimana tangannya mencuci, yang menuangkan airnya adalah gurunya. Tapi Imam Malik lihat, apa mengatakan? La yurawwi'ka ma ra'aita minni. Jangan membuat kamu merasa gak enak, merasa kurang ajar dari apa yang kamu lihat dariku. Katanya Imam Malik, fa khidmatu dhaif alal mudhif fardun. Melayani tamu bagi yang ditamui itu hukumnya wajib. Ini termasuk pelayanan. Nah, kalau datang pembeli kepada kita, ya apa wajibnya kita sebagai penjual melayaninya. Pembeli itu minta A, minta B, isturutono. Jangan jauh iki, jauh iki. Tuku sendiri, istukun. Ya ndak, layani. Minta A, minta B. Walaupun nantinya ndak sing cocok iki. Ngapunten ya, wis boleh. Ya biarkan, itu bentuk pelayanan. Kalau kita mau terus berjalan usaha kita. Lah kalau kita enggak betah dengan melayani orang, ya mari ngono bangkrut, tutup. Orang itu kan bermacam-macam yang datang. Pembeli itu yang datang bermacam-macam. Lah karena kita ingin mendapatkan hasil sukses di dalam pekerjaan kita, usaha kita, mau enggak mau kita harus sabar melayani. Harus sabar, harus mampu, harus bisa melayani pembeli yang datang kepada kita. Mau dia ngomongnya kasar, mau dia ngomongnya halus, mau dia ngomongnya enggak enak, yes. Begitu juga ketika kita ditamui. Kalau kita ditamui, kita harus melayani tamu kita. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, ketika tamu datang itu membawa keistimewaan buat kita, membawa keutamaan buat kita, membawa keberkahan buat kita. Lah berarti kita harus benar-benar bisa melayani sebagaimana pembeli datang kepada kita membawa keuntungan. Pembeli datang kepada kita membawa keuntungan, kita muliakan. Kadang kita menerimanya dengan sakit hati omongannya, perbuatannya. Tapi kita enggak ngurus itu. Kita enggak mendengarkan itu. Kenapa? Yang kita lihat adalah keuntungannya. Lah padahal keuntungannya itu hanya duniawi, beberapa saat akan menghilangkan kita. Lah sedangkan tamu ini keuntungan ukhrawi yang menjadi keuntungan yang abadi, keistimewaan yang abadi. Berarti kita harus bisa. Karena itu Imam Syafi'i tentunya enggak merasa nyaman. Ya apa gurune yang nuangkan airnya? Ya enggak enak sih. Karena itu Imam Malik sebagai tuan rumah yang ditamui mengatakan, la yurawwi agama ra'aita minni. Buatlah dirimu nyaman, buatlah dirimu tenang, nyantai aja apa yang kamu lihat dariku. Karena pelayanan yang didatangi, pelayanan yang ditamui untuk tamunya adalah wajib. Ini Imam Malik ya, kepada muridnya. Enggak ngelihat status yang datang kepada dia. Yang kedua, kan al-Habib Salih bin Abdullah al-Attas. Idza qadima al-adyafu alayhi wa aradu an-nawma yudfi as-siraja wa ya'ti bid-duhni fayudahinu aqdamahum wa hum la yash'urun. Lihat ini. Ini lebih lagi ini. Al-Habib Salih bin Abdullah al-Attas. Habib Salih bin Abdullah al-Attas. Jika datang tamu-tamu kepadanya, ketika tamu itu hendak tidur atau tidur, nah kalau di Hadramut itu khususnya musim dingin itu butuh pakai minyak. Butuh pakai minyak karena apa? Kering. Karena kering. Atau misalnya tempat yang banyak nyamuk. Ya kalau sekarang di sini butuh autan kan gitu. Lah kadang sengaja autan atau semisalnya itu enggak diletakkan di situ, sengaja. Kenapa? Tuan rumah ingin memuliakan tamunya. Sehingga ketika tamu itu tidur, ketika tamu itu datang kepada Imam Habib Shalih bin Abdullah al-Attas, datang tamunya tidur ya, itu dimatikan lampunya. Tamu itu kan enggak enak kabeh, kate mateni lampu iki sungkan, enggak dipateni iki kepingin turu, bingung dia. Tamu itu yang berakal seperti itu, ndak sakarepe dhewe kaya omahe dhewe. Sekalipun tuan rumahnya ngomong, buat seperti rumahmu sendiri. Wo, mari kono begidakan. Oh, itu tamu ndak duwe akal itu. Tamu yang punya akal itu sekalipun ditawari atau sekalipun dibuat enjoy sama tuan rumahnya, tetap dia itu menjaga. Bukan berarti wo wes kesempatan begidakan. Oh ini berarti tamu yang tidak duwe akal. Lah tamu itu ketika tuan rumahnya sekalipun sudah mengatakan, kalau mau tidur tidur aja, kalau mau matikan mati, itu tetap tidak enak. Tidak bisa bergerak gitu loh. Dalam arti tidak bisa bergerak. Kating ini tidak enak, kating ini tidak enak. Yo opo, tidak enak kape. Akhirnya beliau yang mematikan. Habib Shalih ini mematikan, dimatikan lampunya. Setelah itu ketika tamu-tamunya sudah tidur, diambilkan minyak, digosoki kakinya dengan minyak. Tamu-tamu apa kaki-kakinya tamu tadi itu digosoki dengan minyak. Dengan sendirinya, bukan nyuruh orang gosokno. Patenono lampunya endah. Tamu-tamunya tidur, gosoki. Dan mereka enggak ada yang tahu, enggak ada yang sadar ini tamu-tamunya enggak ada yang sadar siapa yang gosoki mereka, enggak ada yang tahu. Nah, ini bagaimana memuliakan tamunya. Cerita yang lain. Kana rajulun wa fi tathbitil fuad annahu hatim tay. Ja'a dhaifun wa lam yakun indahu syai'un yugaddimuhu lahu siwa khailihi alladhi yaghzu alayh. Fadzabahahu ikraman lidhaif wa garrabahu ilayh. Fanaza'athu zawjatuhu wa khasamathu wa lamathu ala dhalika lihtiyajihi ilal khail. Fafaraqaha faja'a rajulun wa qala lahu ma'i bintun wa qad khatabaha katsirun minan nas wa lam uzawwijha wal an uzawwijuka biha fatazawwajaha wa ba'atha biha ilayhi wa ba'atha maha ashratan minal khuyul. Ada seseorang di sini enggak disebutkan seseorang itu siapa, tapi kalau di dalam kitab Tathbitul Fuad, kitabnya Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, disebutkan orang itu bernama Hatim Tai. Ya. Ini datang kepada Imam Hatim At-Tai atau seseorang tamu. Lah kebetulan yang ditamui ini enggak punya apa-apa yang bisa dijamukan untuk tamunya. Kecuali ia punya satu kuda yang dipakai perang. Jadi dia enggak punya apa-apa ini untuk menjamu tamunya, enggak punya apa-apa. Kecuali satu kuda yang dia pakai perang, ya, yang dia pakai perang biasanya. Hanya karena tamu, kuda yang biasa dipakai perang ini disembelih. Untuk apa? Memuliakan tamunya, menghidangkan untuk tamunya. Jadi satu-satunya yang dia miliki itu disembelih, dihidangkan untuk tamunya, demi memuliakan tamunya. Kalau sekarang misalnya enggak punya apa-apa, duwe ini sepeda motor, kira-kira katanya didolak sepeda motor. Hah? Enggak mungkin sudah. Jangankan sepeda motor, ono HP ini, HP ini enggak kira didolak gaya memuliakan tamunya. Apalagi sepeda motornya. Apalagi yang lainnya. Ini lihat ini. Bagaimana mereka memuliakan tamunya. Enggak punya apa-apa, punya kuda. Yang dia pakai perang biasanya. Kudanya tadi ini akhirnya disembelih. Disembelih, dibuat menghidangkan untuk tamunya, ini semuanya demi memuliakan tamunya. Lah biasa, seorang istri itu, seorang perempuan pada umumnya enggak terima. Wah, ngomel. Wah, AIU dan yang lain sebagainya wis metu kabeh wis. Keluar semuanya, kamus omelan ini keluar semuanya dari akal, hati dan mulutnya. Lengkap sudah mulai A sampai Z. Hah? Mulai A sampai Z keluar. Asu, bangsat, ya. Goblok, ya. Dan yang lain sebagainya ini keluar semuanya dari huruf A sampai huruf Z sudah. Oh, dicaci habis suaminya ini. Dihina habis. Oh, rame. Rame ini. Si istri ini gak terima dengan perbuatan suaminya untuk tamunya. Wah, akhirnya jadi keributan. Pegel suaminya. Ini memuliakan tamu, istrinya seperti ini, dicerai. Karena ini bukan perempuan yang solihah. Bukan perempuan yang baik. Perempuan yang baik itu menolong suaminya untuk kebaikan. Itu perempuan yang baik, mendorong suaminya untuk melakukan kebaikan. Ya. Kalau mencegah suaminya melakukan kebaikan, itu bukan perempuan yang solihah. Mengajak suaminya untuk pelit, mengajak suaminya untuk tidak perhatian dengan yang lain, itu kan bukan perempuan yang solihah. Perempuan yang solihah itu dorong, mendukung, mendukung suaminya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah sekarang kan jarang. Sekarang jarang perempuan seperti itu. Kebanyakan perempuan itu menghentikan, menghalangi suaminya melakukan kebaikan. Jadi suaminya ini mau dijadikan bajingan sama istrinya. Mau dijadikan bajingan, mau dijadikan orang yang gak benar sama istrinya. Lah ketika suaminya jadi enggak benar, yang ada istrinya mengeluh ke sana, mengeluh ke sini. Loh yang membuat itu loh dia. Yang membuat suaminya seperti itu dia. Lah mestinya istri itu mendorong, mendukung suaminya untuk terus melakukan kebaikan. Lah ini enggak terima. Suaminya melakukan kemuliaan untuk tamu enggak terima, dicerai. Ya, mencerai bukan karena syahwat. Mencerai bukan karena nafsu. Mencerai karena istrinya tidak mendorong, tidak mendukung dia di dalam kebaikan. Berarti ini mencerainya karena Allah. Mencerainya karena Allah. Dia ingin memuliakan tamu. Bukan untuk dipuji. Bukan untuk sombong. Tapi dia ingin memuliakan tamu lillahi ta'ala, karena Allah. Istrinya gak terima, dicerai. Subhanallah, karena dia mencerai istrinya yang tidak mau menjamu tamunya karena menyembelihkan kudanya. Datang orang kepada si orang ini ngomong, aku punya putri, aku punya gadis. Ini sudah dilamar orang balik-balik. Sudah banyak yang melamar, aku gak kawinkan dia dengan yang mereka. Aku kawinkan kepada kamu. Loh bapak dhewe teko. Dia gak nyari. Dia gak meminta. Bapaknya sendiri yang menyodorkan. Aku punya anak gadis yang sudah banyak dilihat, banyak ditahu, apa diminta orang, aku gak kawinkan dia dengan mereka. Aku kawinkan kepadamu. Spek anakku. Bayangkan. Bahkan sebagian riwayat mengatakan dia menceraikan perempuan yang tua. Ya, perempuan yang sudah tua digantikan sama Allah dengan seorang perempuan gadis muda. Buat sing tua untuk sing nom. Enak. Yang tua sudah ibarat makanan itu wis kari mambu nih. Ndak enak dirasakno. Diganti sing enak, sing anyar, yo enak yang fresh. Makan roti yang baru jadi dengan makan roti yang sudah beberapa hari jadi, enak sing di. Enak yang baru jadi. Lah ini perempuan tadi istrinya itu wis lawas. Wis kari mambu nih. Ya, ibarat pelayanan itu sudah enggak memuaskan. Lah ini diganti baru yang memuaskan ini gadis. Ganti datang bapaknya sendiri. Aku punya anak gadis, aku kawinkan dengan kamu. Tak rabekno nang awakmu. Bukan hanya itu. Setelah pernikahan, setelah perkawinan, bapaknya ini, mertuanya yang baru ini ngirim 10 kuda menggantikan kudanya yang tadi. Dia menyembelih satu kuda untuk tamu, diganti 10 kuda. Oleh siapa? Mertuanya. Loh untuk piro dek? Dapat berapa dia? 9 kuda plus gadis. Satunya kan taruh sudah sebagai ganti untuk yang disembelih. Gantinya dia mendapatkan 9. Terus dapat gadis lagi. Ya, dapat gadis. Lah inilah bagaimana mereka memuliakan tamu. Bagaimana mereka menjamu tamu. Enggak hitung eman. Kalau kita kan ngitung eman itu. Eman rek, aku duwene iki kok ndak sok tuku. Eman rek, aku duwene iki ndak sok tuku. Eman terus. Apalagi kalau istrinya ngomel. Ya wis. Apa noe wis tokno wis sampe sak karepe wis. Nerima. Oh, ini salah ini. Lihat mereka, para ulama, para aulia kita terdahulu, bagaimana mereka memuliakan tamunya. Mudah-mudahan kita bisa meniru, meneladani mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah seperti mereka mendapatkannya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.